tempatku lahir dan dibesarkan, di kota yang dekat laut ini. Setelah sekian lama aku pulang, sudah ada shopping mall berdiri. Waktu itu selalu seperti tongkat sihir, walaupun telah mengubah pemandangan. Suara ombak dan aroma gelombang masih sama seperti dulu. Seventeen, sekarang juga kamu yang teristimewa, ada di pojok kanan buku tahunan kita. Sungguh memang kamu yang teristimewa. Berapa kali ku buka untuk memastikan. Rumahmu yang dulu toko minuman, sekarang menjadi minimarket. Saat ku intip ke balik jendela, kamu berdiri di kasir konter. Cita-citamu menjadi seorang hairstylist, waktu itu kamu pernah bercerita. Walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Aku jadi lega ku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ku dengar kamu pun sekarang punya anak. Tak sanggup memanggilmu farewell masa mudaku. Sekarang juga kamu yang teristimewa, ada di pojok kanan buku tahunan kita. Sungguh memang kamu yang teristimewa. Berapa kali ku buka untuk memastikannya. Sekarang juga kamu yang teristimewa, berkilau dengan terang di dalam kenangan. Sungguh memang kamu yang teristimewa. Seperti ini selamanya cintaku yang pertama.